السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Nah, sebentar kita upload dulu kitabnya. Taip, Afan, ini jaringannya sebenarnya kurang bagus ya. Sebentar, saya ulang. Taip, terakhir kemarin kita bahas surah Al-Alaq ya, kalau nggak salah ya. Nah, maka sekarang kita akan membaca surah At-Tin ya. Silakan dibaca Ibu Ali Imran ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok hilang? Kok hilang? Hilang, Pak. Ini jaringan aneh. Ya, sebentar, Bu. Ini ini sebenarnya kok. Ah, dah. Terima Ayo baca kasih. surah At-Tin ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibu wa ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Oke, masya Allah, dia terjemahin Bu. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinin, Sinai. Nah. Dan inilah negeri yang aman. Dan demi negeri yang aman. Ya, demi negeri yang aman ini gitu ya. Ya, oh ya. Dan demi negeri yang aman ini. Nah, sungguh betul-betul kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami lemparkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Maka kenapa kamu mendustakan agama? Setelahnya. Ya. Bagaimana? Ya, setelahnya. Ba'du itu artinya setelahnya. Sama ayat buka ba'du, maka mengapa kamu mendustakan agama setelahnya? Setelahnya. Bukankah Allah itu hakim seadil-adilnya? Baik, masya Allah, muntas. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ibu mau coba irab, Bu? Wa itu wau wau sumpah ya, Pak? Sumpah apa? Wau sumpah itu wau apalah? Wau kosam ya? Iya, wau kosam. Wau kosam. Wau kosam, betul? Walaki wau kosam. Bau kosam. Ya. Berarti ini batin. Berarti aku. Batin ini berarti batin. Ya, karena huruf kosam itu kerja. Setelahnya adalah majrur. Karena huruf kosam itu bagian dari huruf kerja. Oh iya. Belum tahu. Baik, nggak masalah. Nanti lagi ada apa? Iya, nggak apa-apa. Satu, saya tanya, saya Wazaitun sama ya, maunya rupa sama, Zaitun, Majurul, Jawa. Ya, Bar, kalau Fik. Bau kosam. Zaitun, buah tun, buah Zaitun, berarti, apa tadi? Sama maunya kosam, Zaitun, Majurul, Jawa, kosam ya. Majurul, bau kosam, ya. Baik ya, Bar, kalau Fik, Pak Jawa, silahkan, sebenarnya ya. Jadi selanjutnya kita minta Pak Ardan ya untuk ikhlab. Silakan Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mulai dari yang ketiga ya, Ustaz ya? Ayat ketiga apa? Ayat yang kedua. Oh, ayat kedua. Wow, huruf wow di sini huruf kosam juga ya, Ustaz ya? Apa nah, atof, Ustaz? Huruf kosam. Huruf kosam. Kosam. Turi. Majrur. Sini na mudhofun ilaihi ya Ustaz. Wow, huruf kosam juga. Betul. Hadzal baladi hadza majrur al baladi mudhof ilaihi Ustaz. Ya ya. Yang mana? Baladinya. Ingat setelah ada hadza apa namanya? Badal Ustaz. Ya. Hadza kata tunjuk ya Ustaz ya pokoknya ya Ustaz ya. Ya setiap ada isim syarat kalau ada isim ada alnya maka dia adalah badal. Oke. Okay. Al-amini na'at ya Ustaz. Na'at. Lakot. Lamnya huruf taukid. Kod. Kod huruf apa ya Ustaz ya? Harfu tahkikin. Harfu tahkikin. Kholakona fi'il madhi. Fa'ilnya na. Al-insana maf'ulun bi. Fi ahsani jar majrur taqwimi. Taqwimin. Taqwimin di sini. Mudah Mudhofilai Ustaz. Tumma huruf atfin radadnahu fi'il madhi fa'ilnya na hu-nya, al-ha-nya sebagai maf'ulun bih. Asfala fi'il madhi. Asfala fi'il madhi. Asfala yusfilu. Enggak Ustaz. Radadnahu asfala. Apa Ustaz? Kemudian kami kembalikan dia asfala safilin ke posisi yang serendah-rendahnya. Itu kira-kira apa itu? Maf'ulun bih Ustaz. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari mana? Rodatna dikembalikan ke itu Ustaz. Dikembalikan ke mana? Cuma rodatna dan kami kembalikan dia ya. Asfala dan kembalikan ke maksudnya ke kembalikan kemana? Benar ya maful ya. Oh, benar. Ya. Safilin. Sebentar, ntar dulu. Ini kan kalau kita bilang maful kayaknya enggak karena rodda itu kan fiil yang hanya membutuhkan satu maful bi kan. Sehingga asfala ini kan menjelaskan keadaan bukan ya? Asfala. Ya. Anak kurang yakin Ustaz. Jadi asfala ini kan menjelaskan keadaan kan? Jadi kami kembalikan dia dalam posisi yang sederhananya. Berarti asfala ini sebagai hal. Sebagai hal ya. Hal aja ya. Safilinnya sebagai mode pilih. Oh, nah. Berarti enggak usah ada oh iya. Maful lebihnya udah di ya. Iya, kalau kita bilang maful bi yang kedua, rodda itu bukan termasuk fi'il yang butuh dua maful bih, sehingga enggak cocok. Paham, paham Ustaz. Baik. Illa adatul istisna alladzina, di sini isim mausul mustasna. Oke. Okay. Mustasna ya. Amanu istina amanu sebagai badal Ustaz. Kok badal sih? Emang ada apa di situ? Amanu fil madi. Oh, astaghfirullahaladzim. Amanu madi wa amilu wawnya atwin amilu madi juga as-salihati mafulun bih fa'nya fa'nya huruf jawab Ustaz. Jawab cantik. Ya. Lahum jar majrur sebagai ini sebagai khobarnya ya Ustaz ya. Khobar mukaddam betul. Khobar mukaddam. Ajrun sebagai mubtada muakhar. Ghairu mamnun. Ghairu. Ajrun ghairu mamnun. Ghairu di sini ini juga Ustaz. Ada tulisannya Ustaz. Hah? Ghairunya ini apa namanya sifat kan? Pahala yang tidak terputus kan berarti ini sifatnya kan? Ghairu. Naam Ustaz. Ghairu mamnunin. Mudhofun ilaihi Ustaz. Nah, terus definitely fama yukadzibu fa sebagai ibtidaiyah aja ya Ustaz ya. Nah, ma isim mausul sebagai nama isim mausul. Isim mausul Ustaz. Namanya huruf nahyi. Apakah yang membuatmu tetap mendustakan setelahnya? Jadi ini pertanyaan ya. Hanya ma'istifham sebagai mubtada. Mudhor ya. Failnya kembali ke ma' ya. Dorof ya. Ya, dorof. Maaf nih. Karena nggak ada mudhof ilainya. Biddi. Nah, jar majrur. Alaysa an. Jangan a hamzah. Hamzah. Hamzah. Istifham. Laysa ma fil madhi naqis Ustaz ya. Nah, fil madhi naqis. Nah, terus lafzul jalalah Allah sebagai isim laysa bi'ah bi ahkami jar majrur hakimin kamil hakimin mudhof ilaihi ya Ustaz. Iya, jadi sebagai khabarnya nanti bi ahkam itu jar majrurnya sebagai khabarnya ya. Oh, enggak penuh ahkamil hakimin Ustaz. Hah? Enggak semuanya bi ahkamil hakiminnya itu sebagai khabarnya laisa. Itu udah otomatis ya kalau ada mudhof ilaihi mah enggak perlu sebutin juga ada. Oh, naam. Nah, Ustaz. Oke. Okay. Kalau Ustaz. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Selanjutnya Bu Azizah ya. Silakan dibaca tafsirnya Bu Azizah. Bismillah. Aqsamullahu bittini wazzaytuna wahuma minath thamaril masyhurati wa aqsama fil madi ni aqsama bukan isim nih isim apa dia? Nam aksama bijabalin bijabali turisainaa bijabali ini enggak tanwin ya turi sina turisainaa ya baca sainaa turisainaa Alladzi kalamallahu alaihi Musa takliman. Wa aqsamu bihadzal baladil amini min kulli khaufin. Wa hiya Makkah. Jadi wa aqsama ya. Iya. Ya. Bukan aqsamu, aqsama bihadzal baladil amini. Wa aqsama bihadzal baladil amini min kulli khaufin wa hiya Makkata. Makkatu apa Makkat? Makkatu dong. Wa hiya Makkatu. Mah. Apa ini? Mahbatul wahyi. Mahbatul. Mahbatul wahyi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani suratin. Thumma radadnahu ilan nari in lam yuti'illaha wa yattabi'ir rusula lakinna alladhina amanu wa'amilul a'mala wa'amilul a'mala salihata wa amilul a'mal lus salihata lahum ajrun azimun ghairu maqtu'un wala manqusun. Naam. Allah bersifat tadi lahum ajrun ghairu maqtu'in wala manqusin ya. Ghairu maqtu'in wala manqusin. Wala manqusin. Naam. Ya. Ayat diterjemahin. Ain wala manqusin. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun dan keduanya dari buah-buahan yang masyhur. Dan bersumpah dengan gunung Tursina yang Allah berfirman. Allah berbicara ya. Allah berbicara alaihi atas Musa. Ya, kepada Musa secara langsung gitu. Ya. Ini ada takliman ini apa ini? Maful mutlak, Bu. Maful mutlak. Jadi benar-benar gitu ya artinya. Iya, betul. Allah benar-benar berkata kepada Musa dan bersumpah dengan kota yang aman ini dari setiap ketakutan. Nah. Dan dia kota Mekah. Mahbatu. Tempat turunnya wahyu. Iya betul. Mahbatu tempat turunnya wahyu. Lakot apa sungguh ya artinya? Sungguh kami telah menciptakan manusia. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari apa ini, gambar rupa yang benar-benar paling bagus. Baik. Rupa yang paling baik. Kemudian kami kembalikannya ke neraka. Jika tidak mentaati Allah. Dan apabila mengikuti Rasul. Dan tidak mengikuti Rasul. Oh ini lakinnya ini. Tidak mengikuti Rasul. Akan tapi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini wayat tapi ini enggak ada la-nya tapi maknanya tidak ya? Kan matu, Bu. Oh iya. Lakin ini tetapi ya? Iya, kan tetapi. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa'amilu, a'malu. Ini ada wa'amilu sama a'malu. Dia mengamalkan amalan-amalan soleh, maka bagi mereka ada pahala yang besar. Ya. Orang-orang yang beriman dan yang beramal dan mengamalkan amal-amal soleh, maka bagi mereka pahala yang besar. Tidak, apa ini? Terputus. Tidak terputus dan tidak berkurang. Ya, tidak dikurangi. Tidak dikurangi. Baik, Mumtaz, sabar kalau fiqh wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya adalah Abu Rafid ya. Silakan Abu Rafid. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu syai'in yahmiluka ayyuhal insanu ala an tukadziba bil ba'si wal jazai ma'a waduhi wuduhil wuduhil adillati ala qadaratillahi ta'ala ala zalika. Aisyah itu apa yang membawamu, apa yang mendorong wahai manusia? Apa yang mendorongmu, wahai manusia, ala atas karena tukar dia yang mendorongmu mendustakan, mendustakan bil ba'sa yang diutus, wal jazai dan balasan, ma'awuduhi bersama keterangan-keterangan bukti saja. Ya. Aila, itu apa namanya? Wudu itu jelas ya. Oh, kejelasan berarti. Jelasan bukti-bukti atas qadaratillahi. Kekuasaan, kekuasaan Allah yang maha tinggi atas itu. Baik. Lanjut, Ustaz. Naam. Alaysa Allahu alladhi ja'ala hadzal yawma lil fasli bainan nasi bi ahkamil hakimina fi kulli ma khalaqa bal fahal yutrak yutrakul al khalqu sudah la yu'maruna wala yunhauna wala yusabuna wala yu'akibuna la yasuhu wala yusabuna wala yu'akobuna. Ini semuanya majul ini. Oh, yu'akobuna. La yasuhu dalika wala yakuna. Bukankah Allah yang telah menjadikan hari ini, hari pembalasan ini, untuk memisahkan di antara manusia dengan keadilan yang seadil-adilnya bagi semua yang diciptakan. Akan tetapi, tentu saja, fahal yutraku, maka apakah... Bala itu artinya, ya. Bukan ya. Bal, ya. Beda antara bal sama bal. Oh, bala saja. Bala itu adalah jawaban untuk pertanyaan negatif. Ya. Oh, tentu saja gitu saja. Iya betul. Saja, fahal maka apakah al-khalqu ciptaan itu akan ditinggalkan begitu saja gitu deh. Ya maka apakah makhluk akan ditinggalkan begitu saja? Wala yu'maruna tanpa diperintahkan, wala yunhauna dan tidak dilarang, wala yusbuna dan tidak diberikan, wala yu'akibuna dan juga tidak diazab. La tidak benar seperti itu dan wala yakuna dan juga tidak dijadikan juga seperti itu gitu Ustaz. Ya, tidak benar dan tidak akan benar maksudnya. Naam Ustaz. Tayyib barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Naam, jadi surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat ya. Dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan kalau kita sebagai seorang hamba tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Karena bersumpah ini bagian dari ibadah, dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jal, maka Allah berbuat sekehendaknya. Apa yang Allah inginkan, maka terjadi. Jadi, terserah Allah. Ya. Wattini wa zaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Waturi sinin. Ini soal untuk tin sama zaitun, kita udah masyhur ya. Buah tin dan buah zaitun. Buah tin ini, ya buahnya yang dimakan ya. Kemudian kalau zaitun, ini lebih banyak dimanfaatkan minyaknya. Minyak zaitun. Waturi sinin. Dan demi bukit Tursina. Ya, atau kalau dalam terjemah di beberapa kitab tafsir, ini adalah Gunung Sinai ya, Gunung Sinai. Ini adalah tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla ya. Berbicara dengan Allah Azza wa Jalla ini di Bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini, yaitu negeri Mekah. Yang mana Mekah merupakan tempat turunnya wahyu ya untuk pertama kalinya. Ya. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ini merupakan satu hal yang wajib kita syukuri karena dibandingkan ya makhluk Allah yang lain seperti misalnya tumbuhan, ya binatang, maka manusia ini adalah yang paling baik bentuknya. Ya dengan kaki yang sempurna, tangan yang sempurna, mata, telinga, bandingkan dengan hewan-hewan lain ya. Ini manusia adalah yang paling sempurna. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka, yaitu manusia, asfala safilin, ke tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Nah, ini kita baca tafsirnya. Summa radadnahu ila nari in lam yuti'illaha wa yattabi'ir rusula. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke neraka. Jika tidak mentaati Allah dan tidak mengikuti ya para rasul. Jadi Allah mengancam ya, kepada manusia yang tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jal. Juga tidak mau mengikuti dakwah Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan kembalikan manusia ke dalam neraka. Ya karena asfala safir ini maksudnya adalah neraka. Karena surga itu ya disifati dengan ketinggian. Adapun neraka disifati dengan kerendahan dan kehinaan. Makanya neraka disifati dengan asfala safilin. Apakah semua manusia seperti itu? Tidak. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman kemudian beramal saleh. Lihat ya, di Quran ini hampir tiap ada ayat tentang iman selalu diiringi dengan amalan soleh. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu butuh pembuktian. Jadi al-imanu qaulun wa amalun ya. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Bukan hanya ucapan di lisan saja. Ya, tapi iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan fisik sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagi orang yang beriman yang beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ada pahala yang tidak terputus, ya. Karena dalam Islam itu kalau kejahatan dibalas dengan satu kejahatan, tapi kebaikan Allah lipat gandakan. Ada yang Allah lipat gandakan 10 kalinya, 700 kalinya dan tidak terbatas. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Bayangkan kalau misalnya seimbang ya. Misalnya setiap kesalahan satu, kemudian tiap kebaikan satu, ini tentu manusia sebagai tempat dosa dan lupa, ini mungkin tidak bisa mengejar ya keburukannya dibanding kebaikannya. Tapi Allah maha adil, Allah maha pengasih, Allah maha pemurah, maha menyayangi hambanya, sehingga dalam Islam ini, yang namanya kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Maka apa yang membuatmu tetap mendustakan agama setelahnya? Maksudnya setelah jelasnya dalil, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya setelah jelasnya petunjuk dari para ulama, lalu kenapa kalian tetap juga mendustakan agama? Ini adalah pertanyaan ya bagi orang yang sekalipun ya agama ini telah jelas, agama telah sempurna, penjelasan ya tidak ada satupun perintah kecuali Rasul telah sampaikan, dan tidak ada satupun keburukan kecuali Rasulullah telah larang. Ya, sehingga ini merupakan sindiran ya bagi orang-orang yang tetap menisahkan agama sekalipun agama telah jelas, ya. Syariat telah jelas. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu ya hakim yang paling bijaksana, ya hakim yang paling adil? Jadi surah At-Tin ini ditutup dengan salah satu sifat Allah Azza wa Jal, yaitu ahkamul hakimi. Hakim yang paling bijak. Ya. Apa maksudnya? Justru ini mengingatkan kita bahwasannya akan ada satu hari di mana keadilan akan ditegakkan. Dan Allah lah yang akan menjadi pemutus perkara. Dan Allah adalah sebaik-baik pemutus perkara. Allah Maha Adil. Alaysa Allahu alladhi ja'ala hadzal yawma lil fasli bainan nasi bi ahkamil hakimin fi kulli ma khuliqa aw fi kulli ma khalaqa? Bukankah Allah yang telah menjadikan hari ini, yaitu hari kiamat, untuk memisahkan antara manusia dengan ya kebijaksanaan yang paling bijak pada fikul lima khuliqa, pada setiap apa yang diciptakan? Bala, tentu saja ya. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah hakim yang paling adil, pemutus perkara yang paling bijaksana. Fahal yutrakul khalqu suda, maka apakah makhluk itu dibiarkan begitu saja? Jadi apakah setelah Allah menciptakan manusia lalu manusia itu dibebaskan begitu saja? La yu'maruna wa la yunhauna, tidak diperintah, tidak pula dilarang. Wa la yusabuna wa la yuqabuna, tidak diberi pahala, tidak pula diberi azab. La yasihhu dzalika wa la yakun, tidak benar yang demikian. Ya, karena dalam Islam konsepnya jelas. Ya, manusia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jelas tujuan hidup manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah agar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ya jangan pernah ada yang merasa bahwasanya kita ini hidup di dunia hanya untuk bersenang-senang saja. Allah akan membalas setiap kebaikan, begitu pula Allah akan membalas setiap keburukan. Sehingga kita sebagai seorang muslim yang meyakini adanya hari akhir, ya harus ya memotivasi diri kita agar mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena dunia ini adalah ladang ya. Ini adalah ladang bagaimana supaya kita ini mengumpulkan bekal kita untuk menghadapi hari akhir kita kelak. Semoga Allah mudahkan hisab kita dan Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan surah yang selanjutnya, yaitu surah Asy-Syarah ya, atau Al-Insyirah. Nah, kita minta tadi yang terakhir kan ikhwan ya. Tapi sekarang kita minta Ibu Dahyalis ya untuk baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila Bu. Apakah tidak kami melapangkan bagi kamu dada kamu dan kami turunkan dari kamu beban kamu yang angkodo memberatkan punggungmu. Warofakna, dan kami tinggikan bagi kamu zikroka derajatmu. Nah. Fa inna maka sungguh ma'al usri yusro. Bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'a usri yusro, sesungguh beserta bersama kesulitan ada kemudahan. Fa'idha faragta fansab, maka jika kamu telah selesai suatu pekerjaan, maka kerja keraslah kamu. Wa ila rabbika farghab, dan kepada rabbika, kepada Tuhan kamu, farghab, rogoba, kamu berharap. Nah, saya mau diirap sedikit. Alam al-fut, Apa-apa, anak salah mencet. Hamzah istifham, lam mujazm, nasroh, lam harfu jazmin, lam harfu jazmin, nasroh, mudorik jazmin di lam, laka, la itu, lamu apa ustaz? La itu. Mana? Huruf jar? Oh, la huruf jar. Iya, laka itu jar majrur. Oh, jar majrur. Sodrok, maf'ubi, sodro maf'ubi, kanya mudaf ilaihi. Ngam. Wawaswaina wanya, Jadi sodrok apa sodrok? Sodrok maf'ubi, kapnya apa? Kanya mudaf ilaihi. Ya, betul. Terus? Wanya wawu aftof, wadokna, wadok fi'il madi, nanya fa'il, anya jar, kayaknya maf'ul bi. Angkat. Ya, entar dulu. Maf'ulnya bukan yang itu. Angkat jar majrur. Wizro yang maf'ul bi. Oh, wizro yang maf'ul bi. Oh, jadi angka jar majrur aja ya? Naam. Wizro ya. Kayaknya mudhaf ilaihi. Wizro maf'ul bi, kayaknya mudhaf ilaihi. Allazi isim... Cukup ya, nanti ada yang lain. Oh. Sebenarnya belum. Ya. Jazakillah khairan. Maka itu yang. Tep, selanjutnya adalah Pak Arsyani ya. Silakan Pak Arsyani. Tep Ustaz. Bismillah. Aladi angkada dahrab, aladi huwa isim mausul, merupakan sifat. Angkada merupakan fi'il madi. Maknanya mustatir. Dhahraka, dhahra merupakan maf'ulun bih dan ka merupakan maf'ulun dhahra merupakan maf'ulun bih dan ka merupakan mudhafun ilaih. Wa rafa'na laka dzikraka. Waw merupakan al-wawu wa huwa hurfun istifna atau huruf ataf, al-hurful atfin. Rafa'na wa huwa fi'il madi. Na merupakan fa'ilnya. Laka jar majrur. Zikroka. Zikroka merupakan maf'ulun bih. Ka merupakan mudhafun ilaih. Fa'inna ma'al usri yusra. Fa alfa'u huruf istifna. Na harfun taukid. Wa taukid dan nasbin. Wa ma'a. Ma'a merupakan huruf jar. Ala usri. Ma'a huruf jar sih. Apa ma'a itu zorof, Pak? Bukan, Ustaz. Zorof. Afwan. Iya. Ma'a merupakan huruf zorof makan. Al usri merupakan mudafun ilaih. Yusran merupakan isim dari inna. Baik. Al usri yusra. Inna huwa hurufun taukid ma'a zarafun zaraf makan. Al-usri seperti yang di atas merupakan mudhafun ilaih. Yusran merupakan isim dari inna. Khabarnya mana? Khabarnya ma'al usri, Ustaz. Ya, jadi zarafiyahnya sebagai khabar. Lanjut. Fa'idha farakta fansab. Fa alfa'u huruf istifna. Alfa'u huruf istifna. Iza hurufun syartin. Merupakan zaraf syartiyah. farakta fa farakta farakta fi'il madi wa fa'iluhu ta fantab banyak anak untuk syartin fa fa alfa'u fa huruf syartin jawab syarat bukan syartin harfu jawab syartin harfu di darjim ya yeah, terus insaf apa ya insaf merupakan fil amar dan fa'ilnya fa'ilnya merupakan mustatir anta ya anta wa ila rabbika fargab alwawu huruf istifnab ila alhurfun jar rabbika jar majrur fargab fa kapnya kapnya mudah pilih dulu ya rabba merup rab rab rabbi merup, rabbi merupakan jar majrur ta merupakan mudafun ilai fargab fa hurfun alfa zaidah sudah irgab merupakan fa-nya fa ya enam terus irgabnya irgabnya bukan fil amar wa fa'iluhu anta mustatir saya mutas barakallahu fiik wa jazakallahu khair wa anta jazakallahu khair step selanjutnya kita minta Bu Ida ya Bu Ida Fitriani iya Ustaz silakan dibaca tafsirnya Bu Surat ini Ustaz ya. Asyarah. Ayo. Bentar, bentar Ustaz. Alam betul ya Ustaz. Alam alam muwasi'. Alam wasik ayyuhan nabiyyu laqa sadraka lisaroi'i saroi'i ladina. Ya, itu din Bu bukan ladina. Bisyara'id dini. Oh, astagfirullahaladzim. Saro'id dini. Saro'id dini. Wada'wati ilawahi. Wa ittasofi. Bimakarimi ahlaki. Wahatotona anka. Wahatotna anka. Hatotna ya. Wahatotna anka. Anka bidalika himlika. Eh, himlika aja depan himli. Himlaka. Himlaka ya, Ustaz. Himlaka. Terus? Artinya, Ustaz, ya? Terjemahin. Bukankah kami telah meluaskan kepadamu, wahai Nabi, melapangkan, maksudnya. Wahai Nabi, bagimu dadamu dengan syariat-syariat Islam dan dakwah-dakwah kepada Allah dan sifat-sifat kemuliaan akhlak kemuliaan akhlak dan meletakkan kepadanya letakkan ya Ustaz ya meletakkan ya, kepadanya meringankan kepadanya bebannya baik lanjut ya Ustaz ya nah. Allazi askola dohruka waja'alnaka bima an'amna alaika nal makarimi fi mansilatin rofi'atin alibatan aliyatin Ustaz ya bukan aliyat apa Ustaz sekirain ini Ustaz apa itu mengulutak ya aliyatin terus ya. Yang memberatkan punggungmu dan dan kami menjadikan kamu dengannya dengan apa yang telah kami oh dengan apa yang telah kami beri nikmat kepadamu dengan kemuliaan dan derajat yang tinggi, yang paling tinggi ya, aliatan ya. Paling tinggi. Iya, tayyib. Cukup Bu ya. Ganti ya, sampai ya. Lain. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ya, wa fiik barakallahu Ustaz. Wa iyyaka. Selanjutnya Pak Iqbal ya, silakan Pak Iqbal. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yasnika ada a'daika an-nasri risalati. Fa inna ma'a doiki farjan. Inna ma'a doiki farjan. Ke ayat berikutnya, Ustaz. Ustaz, apa di... Peter, terjemahin dulu. Oh ya. Maka tidak menyempitkanmu azza, ini apa Ustaz ya? Azza. Ada itu apa namanya? Apa ya? Jadi pasti gangguan ya, gangguan. Oh, maka tidak menyempitkanmu gangguan dari musuhmu atas penyebaran risalah. Naam. Fa inna maka sesungguhnya bersama dengan kesusahan, sempitan, farjan, terdapat kelapangan atau kerapat. Inna ma'al doiki, sesungguhnya bersama kesempitan atau kesusahan tadi ada kelapangan atau kelapan. Ayat berikutnya faiza farokta min umuri dunya wa astaghalaha fajidda fil ibadati min umuri dunya wa asghaliha min umuri dunya wa asghaliha fajidda fil ibadati wa ila rabbika wahdah farghab fi ma indahu. Baik. Maka jika telah menyelesaikan, jika kamu ya, kamu telah selesai. Jika kamu telah selesai dari urusan-urusan dunia dan kesibukannya, fajidda maka telah menyelesaikan ibadah. Maksudnya? Hah? Gimana maksudnya? Yes. Maka bersungguh-sunggulah dalam ibadah gitu. Maka bersungguh-sungguh dalam ibadah, maafkan. Maka bersungguh-sunggulah dalam ibadah kepada Tuhanmu yang esa dan berharap dan kepada Rabbmu yang maha esa, farghab. Bukan maha esa, Fuan. Kalau wahdah itu dan kepada Rabbmu sajalah gitu ya. Wahdah itu maksudnya saja. Dan kepada Rabbmu sajalah berharap atas apa-apa yang ada di sisinya. Baik, muntas ya. Barakallahu wafiq. Wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wafiq. Baik, jadi surah Asy-Syarah ini di dalam ayat yang pertamanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu? Ya. Maksud dari Allah lapangkan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam tafsirnya, alam nuwassi' ayuhan nabiyyu laka sadraka li syaraitini wa da'wati ila Allahi wal ittisafi bi makarimil akhlaqi. Bukankah telah kami lapangkan engkau wahai Nabi, dada engkau untuk menerima syariat agama dan juga Allah memudahkan dada engkau untuk berdakwah kepada Allah dan Allah sifati dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian wada'na 'anka wizrak. Kemudian kami letakkan, wada'tu asalnya meletakkan. Ya, kami letakkan darimu beban. Maksudnya kami ringankan bebanmu dalam dakwah ya, karena bayangkan ya, Rasulullah itu hadir di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah yang mereka itu menyembah berhala-berhala selain Allah azza wajalla, dan Rasulullah itu menanggung beban yang luar biasa. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka ya dakwah tidak akan berkembang. Ya, kita harus meyakini bahwasanya apapun masalah yang terjadi di bumi ini, maka Allah lah yang memudahkan jalan keluar. Termasuk ya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meringankan bebannya adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, kemudian selanjutnya alladhi anqadha dhahra. Ini maksudnya adalah alladhi asqala dhahra, yaitu beban yang membebani punggungmu. Ya, karena memang Rasulullah ini diberi beban yang sangat berat, yaitu menjadi nabi penutup yang membawa syariat penyempurna syariat-syariat sebelumnya, yang tentunya akan banyak ditentang, akan banyak penentangan terutama dari umat-umat terdahulu, ya terutama dari Yahudi dan Nasrani, dan juga gak kalah dari orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin, yang mereka semua memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dibalik itu semua, ya Allah menghibur kepada Rasulullah bahwasannya Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad ya dengan derajat yang sangat tinggi. Maka Allah berfirman, wa rafa'na laka zikrak. Ya, dan kami telah mengangkat zikraka, sebutan. Maksudnya Allah tinggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah hiburan dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seberapapun beratnya ujian yang menimpa kita, insyaallah akan ada jalan keluarnya. Apalagi Nabi Muhammad ini membawakan sesuatu yang luar biasa. Ya, Nabi ini adalah utusan Allah Azza wa Jalla, maka Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tafsirnya kita bisa baca, fala yasnika ada'adaika an nashri risalah. Buktinya apa? Buktinya sekalipun Nabi Muhammad ini mengalami tantangan dari orang kafir Quraisy, tantangan dari orang Yahudi, tantangan dari orang Nasrani, tapi beliau masih bisa melanjutkan dakwanya, masih bisa meneruskan dakwanya. Ya, dan ayat ini juga berlaku umum untuk umat Islam, ya. Kita harus yakin bahwasanya setiap ada kesulitan yang menimpa kita, pasti ada kemudahan setelahnya. Tidak mungkin ya manusia itu hidupnya sulit terus, ya. Pasti setiap masalah itu akan ada jalan keluarnya. Yang penting ya kita sebagai muslim punya senjata, yaitu tawakal dan sabar, ya, dan juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar masalah-masalah kita ya dihilangkan, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Maka bila kamu telah selesai, fansab, maka bersungguh-sungguhlah. Apa maksudnya? Fa idza faragta min umuri dunya wa asghaliha fajidda fil ibadati. Maka apabila kamu telah selesai dari urusan dunia dan kesibukan-kesibukannya, maka bersemangatlah di dalam ibadah. Ini adalah nasihat ya bagi kita kaum muslimin. Ya, kalau kita sudah selesai dari urusan dunia, maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah. Jangan jadikan dunia sebagai prioritas utama kita, lalu kita jadikan ya urusan agama ya sebagai ya bukan prioritas kita, sehingga hanya sisa-sisa tenaga aja, ya. Banyak orang yang menjadikan dunia sebagai prioritas utamanya, sehingga ketika bagian ibadah itu tinggal sisa tenaganya aja. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya harusnya kita punya semangat dalam mengerjakan ibadah. Jangan sampai dunia melalaikan kita dari akhirat kita. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu maka berharaplah. Ya, wa ila rabbika wahdahu farghab fi ma indah, dan kepada Rabbmu sajalah maka mohonlah apa yang ada di sisinya. Kita meyakini bahwasanya Allah Maha Kaya. Maka apapun keinginan kita, kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha ya mengabulkan doa-doa. Ya, meskipun memang ya dalam Islam ini tidak semua doa itu akan dikabulkan secara langsung. Ada yang ditunda. Ya, ada yang ditunda tapi nanti tetap akan diberikan di dunia. Ada juga yang ditunda tapi nanti diberikan di akhirat, ya. Sehingga tidak ada pertentangan ya bahwa dalam ayat kan wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Aku menjawab ya doa seorang hamba apabila berdoa kepadaku. Setiap doa itu pasti diijab oleh Allah Azza wa Jal. Hanya saja tidak semuanya diijab secara langsung. Ada yang ditunda, ada yang diberikan oleh Allah dalam bentuk yang lain, atau ada yang ditunda sampai ke akhirat. Ya. Jadi kita harus optimis menghadapi kehidupan. Ya, kalau kita memiliki masalah yang sangat berat, kita mengalami kesempitan hidup, maka optimis. Kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya, demikian faedah kita dari surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Baik. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan bagi yang punya pertanyaan untuk ditanyakan. Seperti biasa kalau mau nanya langsung tunjuk tangan. Baik, karena ya, Pak Abu Rafi bertanya, apakah ada penjelasan mengapa di surat Alam Nasrul ini di ayat yang kelima diulang lagi di ayat yang keenam? Ya, karena tafsir Muyassar merupakan kitab tafsir yang ringkas, maka memang tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan tafsirnya. Tapi kalau kita melihat tinjauan secara bahasa, kalau ada apa namanya ayat yang diulang seperti ini, maka itu maknanya adalah taukid, ya, penekanan. Penekanan bahwasanya memang setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan beberapa kitab tafsir menjelaskan bahwasanya karena diulang dua kali maka maknanya adalah setiap ada satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Ini tafsirnya yang lain. Setiap ada satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Artinya masalah apapun yang ada di dunia ini, insya Allah jalan keluarnya itu lebih banyak daripada masalah tersebut. Yang penting kita sabar ketika menghadapinya pertama kali, lalu kita berdoa kepada Allah agar dibukakan jalan keluar, kemudian kita berikhtiar ya, agar kita bisa keluar dari masalah tersebut. Jadi ini tafsiran lain dari ayat yang kelima dan keenam yang diulang dua kali ya. Nah. Oh ya, sini Kak. Ustaz, di tafsir ayat Asy-Syarah ayat 56. Falayasnika kali ya? Falayasnika maksudnya ya. Coba kita buka lagi ayat tafsirnya. Iya. Falayasnika. Yasni ini kan filmatinya adalah sana ya. Sana yasni. Sana yasni. Ini laknya adalah lak nahiyah. Ya, jadi lak nahiyah untuk fi'il yang goib itu boleh ya. Lak nahiyah untuk fi'il yang goib itu boleh. Jadi, maka, ya fala yasnika ini, kalau kita mau terjemahin, maka janganlah, ya, godaan dari musuhmu memalingkanmu dari menyebarkan risalah. Karena asalnya kan yasni, sana yasni. Harusnya kalau laknya adalah la nafiyah, tidak beramal. Dibacanya, fala yasnika. Ini kalau laknya la nafiyah. Tapi kalau kita bacanya, fala yasnika, maka ini menunjukkan bahwasanya laknya adalah la nahiyah. Umumnya la nahiyah itu masuknya kepada domain mukhatab. Tapi ya, la nahiyah bisa juga untuk dhamir yang ghaib. Sehingga memang menerjemahkannya mirip seperti kita menerjemahkan fi'il nahi. Cuma ini untuk domir gaib ya. Nah. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.